tapi kak kowe ra gagas aku. Tapi tenan dek, tresno ku iki ora bakal luntur. Sak lawase dek, sak lawase. Butuh piye aku bisa mulai dek demi tresnamu. Bakal diulur aku tetap ra butur. Tresno ra bakal luntur. Apa kurang rasa tresno sing tak ukir jroning rogo. Kowe kok nyempelek nih malah dadak PHP. Padahal kurang-kurang tresno ku monggo kowe. Waktu kondola nyawa kabeh wis tak ikhlas nih. Kowe ragu-ragu ora nopo awakku. Tak cerai kowe ngadok gawe loro batinku. Ya men aku tetep berjuang kanggo awakku. Muka wae kowe pekam aja gelap hati. Aku rasa sempet mikir awakku dewe. Hatimu kok koyo watu sirap.